رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Pada malam ini, ikhwani fi din azzakumullah, kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Ada file PDF itu di halaman 244, hadis nomor 39. Tafadhalu, mungkin ada di antara antum yang akan membacakan hadis. Nah. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan kepadanya, dia akan memberikan musibah kepadanya, kepada orang itu. Nah, jadi di dalam hadis ini lafaz yusib itu sebagian ulama meriwayatkan dengan yusab. Kalau yusib minhu artinya Allah memberikan musibah kepadanya. Kalau yusob minhu artinya dia akan ditimpa musibah. Artinya tidak disebut fa'ilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama merajihkan lafaz yang lebih tepat adalah yusob minhu. Dia akan ditimpa musibah. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan kepadanya, dia akan ditimpa musibah. Nah, tidak disebut bahwa musibah itu dari Allah sebagai bentuk adab menyampaikan bahwa kebaikan itu dari Allah, sedangkan keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah. Nah, seperti dalam Al-Quran dinyatakan wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan jika aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan aku. Nah, ketika aku sakit, Allah yang menyembuhkan aku, yang memberikan kebaikan kesembuhan itu. Tapi tidak disebut bahwa Allah yang memberikan penyakit sebagai bentuk adab. Nah, di dalam hadis ini, ya, para ulama menjelaskan bahwa di antara tanda kebaikan yang diinginkan oleh Allah bagi seseorang adalah Allah memberikan musibah kepada dia, sehingga kemudian dengan musibah itu dia bersabar, yang kalau dia bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dia akan mendapat dua keutamaan. Dia akan dihapuskan dosanya dan akan ditinggikan derajatnya. Nah, Seperti yang sudah kita kaji pada kajian sebelumnya, kalau sekedar dia sabar, dia tidak berkeluh kesah, itu akan menyebabkan dosanya diampuni. Kalau kemudian ditambah dia ingat untuk mengharapkan pahala di sisi Allah, dia akan mendapatkan faedah, ditinggikan derajatnya atau mendapatkan pahala. Nah, menambah kebaikan dia. Ini hadis yang pertama, ya. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, insya Allah pada sejak kajian ini kita akan coba lebih interaktif dengan saling bertanya, nah, agar manfaatnya lebih besar. Jadi penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin atau dari ulama yang lain itu ana ringkas saja. Ana ringkas supaya lebih banyak waktu kita untuk saling berbagi faedah, saling bertanya satu sama lain. Kadang ana menanyakan kepada antum tentang faedah-faedah yang bisa kita dapat dari hadis ini. Nah, hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, ya. Ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, beliau bernama asli Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Jadi, Abu Hurairah itu kunyah. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Nah, beliau dulu memiliki ibu yang kafir dulunya. Sering mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian Abu Hurairah menangis mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, meminta didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar ibunya mendapat hidayah. Kemudian Nabi mendoakan hidayah untuk ibunya. Kemudian Abu Hurairah pulang ke rumah. Ternyata ibunya sudah masuk Islam, mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, tayyib, ya. Jadi yang penting kita hafal hadisnya dan juga bisa mengartikan, menerjemahkan. Nah, jika antum sulit untuk menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, antum bisa terjemahkan dalam bahasa yang antum pahami, misalkan bahasa Inggris. Nah, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Nah, mungkin dalam bahasa Inggris bisa diartikan he whom Allah intends good, he makes him to suffer from some affliction. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, ini akan ana tanya kepada antum. Abu Utsman Firdaus ada? Nah, barakallahu. Dari kajian kita tadi, faedah apa yang bisa antum dapatkan? Antum bisa sebutkan satu saja. Barakallahu fikum. Ya. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, ya, Allah memberikan musibah kepada dia. Naam, barakallahu fikum. Jika seorang itu bersabar dan mengharapkan pahala, ihtisab, maka dia dapat dua, two benefits. Ya. Yang pertama, diampuni dosanya. Yang kedua, ditambah derajatnya atau ditambah kebaikan-kebaikannya, pahalanya. Nah. Baik. Terkait dengan sekilas terjemah atau biografi Abu Hurairah, faedah apa yang bisa antum dapat? Abu Muhammad Metin. Nah, assalamualaikum. Apalagi yang antum ketahui tentang Abu Hurairah? Nah. Nah. Nah. Alhamdulillah. Baik. Kita lanjut pada hadis yang kedua. Nah. Pada halaman 246. Halaman 246. Hadis yang ke-40. Tafadhalu, mungkin ada di antara antum yang membacakan matannya. Ini. Naam, barakallahu fikum. Baik. Hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah sahabat yang dulu menjadi pembantu pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang membantu ya, beliau menjadi pembantu Rasul selama 10 tahun sejak berusia 10 tahun. Nah, sehingga ketika Nabi Nabi meninggal dunia, berarti usia Anas bin Malik adalah 20 tahun. Ya. Anas bin Malik mulai menjadi pembantu Rasul saat usia 10 tahun, kemudian di saat Nabi meninggal, usia Anas bin Malik adalah 20 tahun. Ya. Dan Nabi mendoakan Anas bin Malik agar Allah memberikan rizki yang banyak kepadanya, memberikan harta yang banyak kepadanya, kemudian memanjangkan usianya, dan Nabi juga mendoakan agar Anas bin Malik memiliki anak yang banyak. Nah, jadi Anas bin Malik itu didoakan oleh Nabi tiga hal. Yang pertama, didoakan supaya hartanya banyak. Nah, yang kedua, didoakan supaya anak-anaknya banyak, memiliki budak-budak yang banyak. Nah, yang ketiga, didoakan supaya usianya panjang. Dan doa Nabi ini terkabulkan semua. Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah seorang yang termasuk kaya raya, memiliki harta yang banyak. Beliau memiliki kebun di Madinah yang berbuah dua musim, dua kali dalam setahun. Kalau kebun lain, kebun orang lain yang ada di Madinah hanya berbuah satu kali dalam setahun, tapi kebunnya Anas bin Malik itu berbuah dua kali dalam setahun. Nah, dan Anas bin Malik meninggal pada usia di atas 100 tahun dan memiliki anak yang banyak. Nah, memiliki anak yang banyak. Baik, itu sepintas tentang Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Sebagian ulama ada yang menyatakan usia Anas bin Malik ketika meninggal adalah 107 tahun. 107 tahun. Nah, sedangkan jumlah anak, son and daughter, children-nya, itu berjumlah 150 anak. Nah, jadi doa Nabi terkabul semua. Harta yang banyak, kebunnya itu berbuah setahun dua kali. Padahal kebun yang lain hanya berbuah sekali. Nah, kemudian beliau mendapatkan panjang umur. Usianya panjang. Meninggal di usia 107 tahun. Nah, beliau adalah sahabat Nabi yang terakhir meninggal di Basrah. Kemudian doa Nabi yang lain agar Anas diberi anak yang banyak terkabul juga. Jumlah anaknya adalah 150 orang. Nah, 100 orang anaknya meninggal saat Anas bin Malik masih hidup. Nah, jadi duluan anaknya meninggal. Sedangkan sisanya 50 orang masih hidup sebelum beliau meninggal dunia. Baik, itu sepintas tentang sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, mungkin ada yang bisa mengulang penjelasan tentang sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tafadhalu. Apa saja yang antum ketahui tentang sahabat Anas bin Malik? Mungkin Abu Nabil Fuad. Nah, Allahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah. Nah, barakallahu fikum. Nah. Nah, pada lain, kebun yang lain biasanya sekali dalam setahun. Nah, kalau seratus tujuh tahun, barakallahu fikum. Beliau adalah sahabat Nabi yang terakhir meninggal di mana? Di Basra. Nah, Basra itu sekarang wilayah mana? Basra itu adalah wilayah Irak sekarang. Nah, jadi Anas bin Malik itu meninggal di Irak. Kemudian 150. Nah, yang 100 meninggal saat Anas masih hidup. Ya. Nah, lebih dulu mereka meninggal dunia. Ya, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Baik. Kemudian kita lanjut kepada hadisnya. An Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin asabah." Jangan sekali-kali seseorang dari kalian menginginkan kematian karena kesempitan yang dia rasakan, kesengsaraan yang dia derita. Jangan sekali-kali seseorang dari kalian menginginkan kematian karena kesulitan yang dia derita. Nah, fa in kana la budda fa'ilan falyaqul. Kalaupun dia harus berkata, kalaupun dia harus berucap, ucapkanlah doa. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ila kanatil wafatu khairan li. Muttafaqun alaih. Allahumma ya Allah, ahyini, berikanlah saya kehidupan. Ma kanatil hayatu khairan li, selama kehidupan itu baik bagiku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan wafatkan aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Nah, jadi secara asal seseorang tidak boleh mengharapkan kematian. Misalkan dia berdoa, ya Allah matikan saya saja. Misalkan dia ingin mati saja, itu tidak boleh. Ketika dia ditimpa oleh kesulitan, kesengsaraan hidup, kepenatan hidup, tidak boleh. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, jika mengharapkan kematian saja itu dilarang oleh Nabi, terlebih lagi melakukan perbuatan bunuh diri, membunuh dirinya, maka itu lebih-lebih lagi dilarang. Nah, kalau dia harus berdoa, maka ucapkan doa yang diajarkan Nabi ini. Karena dia tidak tahu, bisa jadi dengan panjang usia dia akan menambah pahala, menambah kebaikan, dan dia masih bisa bertaubat dari dosa-dosanya. Itu lebih baik bagi dia. Nah, bisa jadi ketika dia diberi panjang umur, Allah tambah kebaikan bagi dia. Makanya jangan meminta mati. Karena bisa jadi kalau dia meminta mati, dia belum sempat bertaubat dari hal-hal lainnya. Nah, kalau mau berdoa, ucapkan Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Nah, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, jika sekedar ingin mati saja tidak boleh, terlebih lagi bunuh diri, itu tidak boleh. Seorang yang bunuh diri, ya, dia akan diazab dengan alat yang digunakan untuk bunuh diri. Kalau dia bunuh diri dengan menggunakan besi, misalkan pisau, pedang, ditusukkan pada dirinya, maka nanti di akhirat dia akan diazab dengan pisau atau pedang itu. Kalau dia membunuh diri dengan menjatuhkan diri dari tempat yang tinggi, maka nanti di akhirat akan ada dibuatkan kata Syekh gunung atau tempat tinggi yang kemudian dia menjatuhkan diri di situ, mengadab dirinya dengan itu. Orang yang bunuh diri itu, dia sebenarnya ingin rehat, ingin terlepas dari berbagai kesulitan, ingin istirahat. Padahal dengan bunuh diri dia berpindah dari kesengsaraan menuju kesengsaraan yang lebih besar. Nah, Taib. Ini mungkin singkat ringkasan dari kajian kita malam ini. Nah, mungkin ada di antara antum yang bisa menyampaikan faedah terkait dengan hadis ini, hadis Anas bin Malik, apa maknanya dan faedah apa yang bisa kita ambil? Nah, tafadhalu, mungkin ada yang mau menyampaikan. Abu Zahra Arif Hon, ikut di Skype. Bisa mendengar? Nah, atau Ikhwan dari dari Malaysia mungkin ada yang bisa membantu kita bertaawun mengingatkan faedah hadis yang baru kita bahas, hadis Anas bin Malik. Ya, Ustaz. Dan Maksud hadis dia, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian mengharapkan mati disebabkan kesusahan atau musibah yang menimpanya. Sedang kalau tetap mesti juga berbuat, maka hendaklah dia sekadar berdoa, Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Nah, wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Nah, barakallahu fiik. Ya Allah, panjangkanlah hidupku ini jika hidup lebih baik bagiku, dan matikanlah aku andaikan mati itu lebih baik bagiku. Naam. Syekh Ibnu Utsaimin kata, sekiranya menginginkan kematian saja dilarang, maka bunuh diri itu lebih dilarang lagi. Naam. Ada hadis juga yang di mana Nabi kata orang yang bunuh diri akan diazab dengan cara dia bunuh diri itu di akhirat kelak. Naam, barakallahu fikum. Ustaz, ana ada satu soalan, Ustaz. Naam, barakallahu fikum. Maka orang yang bunuh diri ini dia akan kekal di neraka kah, atau macam mana, Ustaz? Nah, tidak. Kalau dia masih muslim, maka dia tidak kekal di neraka selama dia tidak keluar dari keislaman. Nah. Baik. Jazakallahu khairan, Ustaz. Barakallahu jazakumullah khairan. Jadi ada hadis di dalam Bulughul Maram, di dalam Kitabul Janaiz, Nabi tidak mau menyolatkan jenazah orang yang mati bunuh diri. Tetapi Nabi menyatakan, Sallu ala sahibikum, solatlah kalian untuk saudara kalian ini. Nabi tidak mau menyolatkan. Sehingga orang menjadi takut, oh saya tidak mau bunuh diri. Kalau saya bunuh diri nanti Nabi tidak mau menyolatkan jenazah saya. Nah, tetapi Nabi memerintahkan agar jenazah itu disolatkan oleh orang yang lain, oleh kaum muslimin yang lain. Kalau seandainya dia kafir, niscaya dia tidak boleh disolati jenazahnya. Maka itu menunjukkan bahwasanya orang yang mati bunuh diri itu tidak berada dalam keadaan kafir, tidak kekal di neraka jika dia memang masih tetap sebagai seorang muslim. Nah, kita mengkhawatirkan azab bagi saudara kita yang mati bunuh diri, tapi juga kita mengharapkan agar Allah mengampuni dia. Jika Allah mengampuninya, berkehendak mengampuninya, Allah bisa mengampuni orang tersebut karena dosanya masih di bawah kesyirikan. Naam, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan, Ah Muhammad Umar. Naam. Wa antum jazakumullah khairan, Ustaz. Baik. Kita sampai di sini ya kajian kita. Ini sudah masuk di jam 8 lebih 31. Waktu untuk dars berikutnya. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.